Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita masih dapat bertadarus Al-Quran satu hari satu ayat. Kita sekarang berada di surat Yusuf ayat 99, di penghujung dari surat Yusuf. Mudah-mudahan kajian ini dapat membuat kita lebih bisa berbakti kepada orang tua dan dapat menghargai antar sesama. Lebih tepatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma dakhulu ala Yusufa awa ilaihi abawai wa qala dukhulu misra insya Allahu aminin." Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapanya dan dia berkata, "Masuklah kalian ke negeri Mesir insya Allah dalam keadaan aman." Para pendengar yang dimuliakan Allah, abawaihi, kedua bapaknya, kedua ibu bapaknya atau orang tuanya yang terdiri dari ibu bapak, menimbul pertanyaan dalam kajian saat ini. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa sebenarnya ibu dari Nabi Yusuf yang bernama Rahel itu sudah lama wafat. Jadi sebenarnya ibunya itu adalah ibu tiri dari istri pertama Nabi Yakub atau ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Lea. Jadi yang datang ke Mesir dari Kanaan atau dari Sam atau dari Palestina adalah Nabi Yakub berserta istri pertama yang bernama Lea. Walaupun itu bukan ibu kandung, yaitu ibu tirinya, tetap saja Nabi Yusuf sebagai anak menghormati ibu, walaupun itu ibu tiri. Dan begitu juga dia juga menghormati ayah yang telah lama dia berpisah dengannya. Falamma dakhala ala Yusuf, di sisi lain ditemukan bahwa masuknya Nabi Yakub beserta keluarga besar yang diperkirakan 70 orang itu disambut oleh Nabi Yusuf sejak dari pintu gerbang. Dari perbatasan negara, Nabi Yusuf telah beserta rombongan kerajaan telah menyambutnya. Ini merupakan bukti hormatnya Nabi Yusuf kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya dalam keadaan susah, sengsara di Palestina, dan dia dalam keadaan berjaya menjadi Perdana Menteri atau Al-Wazir di Mesir, tetapi tidak menyebabkan dia menjadi orang yang tinggi dan congkak dan angkuh, malah dia tetap menghormati orang tuanya dan keluar rumah untuk menyambut. Inilah etika dalam kehidupan yang perlu kita contoh dari bagaimana seorang anak menyambut kedua orang tua yang datang dari jauh. Kalau bisa dari pintu kampung pun kita sudah menyambutnya, kalaupun harus menyambutnya kemudian minimal keluarlah dari rumah, bukti bahwa kita memang menghormati orang tua. Dan begitu juga ketika pulang, kita keluar dari rumah dan kalau bisa kita antar sampai di mana dia layak untuk kita berpisah dengannya. Di studio telah hadir Ustadz Fajrul dan Ustadz Perdana. Kita akan mengkaji lebih luas ayat 99 dari surat Yusuf ini. Kami persilahkan Ustadz Perdana. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, pada pembahasan kita hari ini yaitu ayat 99 surat Yusuf, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu gambaran bagaimana bersikap baik, beretika baik terhadap kedua orang tua. Bagaimana kita mempergauli mereka dengan secara terhormat dan juga dengan penuh pengagungan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam menyambut orang tuanya sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Jenal Arifin, seharusnya memberikan satu pelajaran kepada kita, seharusnya mampu menyadarkan kepada kita betapa tinggi akhlak moral yang diajarkan oleh agama Islam terhadap pemeluk-pemeluknya. seorang muslim pada intinya adalah sangat ditentukan oleh bagaimana tingkah laku dan sikapnya terhadap orang lain dan juga terhadap Tuhannya. Bagaimana moral menjadi salah satu ukuran yang paling utama di dalam pelaksanaan ajaran agama ini. Sehingga tidak heran kalau Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki moral manusia. Karena dengan moral lah maka kehidupan akan menjadi lebih harmonis. Karena dengan moral lah maka kehidupan alam semesta ini jauh terasa lebih nyaman dan tenang. Dan kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, maka kita menghadapi suatu kenyataan di mana etika, moral, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain itu terkadang sudah jauh menyimpang daripada ajaran-ajaran Al-Quran dan juga hadis sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Apa yang terbaik yang harus kita lakukan? Hendaklah di dalam ayat ini kita diajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita mempergauli orang tua dengan baik? Bagaimana kita meninggikan kedudukan orang tua? Bagaimana kita mencoba untuk berbuat yang terbaik kepada orang tua kita? Itulah salah satu misi di dalam kehidupan ini yang harus kita perhatikan. Seberapa penting kita berbakti kepada orang tua? Jawabannya tentu setiap orang akan sepakat bahwa itu suatu hal yang sangat penting. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, birra walidakum tabirrakum abna'ukum. Hendaklah kamu berbakti kepada orang tua, maka niscaya anak-anakmu kelak akan berbakti terhadap dirimu. Jadi artinya ada semacam hukum kausalita yang Allah berlakukan di dalam kehidupan ini. Ketika seorang anak tidak mau berbakti kepada orang tuanya, tidak memperhatikan orang tuanya, pura-pura tidak tahu dengan kondisi orang tuanya yang cukup kesulitan, maka jangan salahkan kalau nanti pada saat dia berkeluarga, dia akan menghadapi kondisi yang sama. Allah akan balaskan di mana keturunannya, anak-anaknya tidak akan memperhatikan dirinya. Begitu tinggi kedudukan orang tua, dan inilah yang harus kita pahami. Bagaimana sekarang ini kita berusaha untuk mengajarkan anak-anak kita untuk bersikap yang terbaik kepada orang tua dan kepada masyarakatnya. Bagaimana jangan berkau-kau di depan kedua orang tua. Bagaimana si anak berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya. Minimal tidak menyusahkan orang tuanya, tidak membebani pikiran orang tuanya. Itu adalah salah satu bentuk berbakti yang sudah yang akan sangat memberikan dampak yang begitu besar bagi si orang tua. Ketika kita memberatkan pemikiran orang tua kita dengan tingkah laku kita yang tidak baik, sebenarnya kita sudah membuat kehidupan orang tua kita menjadi tidak nyaman, dan Allah akan balas ini di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Jadi ada sambutan yang hangat kepada orang tua ketika dia datang. Kemudian Ustaz Fajrul, di ayat ini Nabi Yusuf berkata kepada orang tuanya secara khusus dan kepada saudara-saudaranya secara umum, atau kepada masyarakat Mesir yang berada di rumah Nabi Ya'kub yang menjadi bagian keluarga besarnya, udkhulu Misra insya Allah aminin. Masuklah kalian ke negeri Mesir insya Allah dalam keadaan aman. Ini ada indikasi bahwa Nabi Yusuf ingin melayani orang tuanya secara khusus dan kerabat besarnya secara umum secara maksimal. Minimal dia merasa in home. Bagaimana sebenarnya melayani orang tua secara maksimal lebih rinci? Mungkin Ustaz Fajrul bisa menerangkannya. Iya. Maksud dari secara maksimal ini adalah melayani orang tua, yaitu seperti yang digambarkan tadi, yaitu birrul wali walidain. Artinya berbuat bakti kepada orang tua. Jadi penyambutan itu juga adalah salah satu birrul walidain. Jadi segala sesuatu yang dapat menyenangkan orang dan orang lain, khususnya orang tua, itu adalah birrul walidaini. Adapun maksimalnya, sebetulnya sampai kita pada puncak maksimal pun tidaklah dikatakan bahwasanya itu sudah cukup untuk berbuat baik kepada orang tua. Tapi yang disuruh di sini adalah berbuat maksimal. Walaupun sudah berbuat maksimal, tapi itu belum dikatakan cukup. Nah, berkenaan dengan cerita dengan penyambutan, maka penyambutan ini sebetulnya adalah ruh dari kita, bagaimana kita ingin berbuat baik kepada seseorang. Kalau penyambutannya hangat, maka penyambutan itu akan mendampak dari perbuatan orang tersebut. Sama seperti kita di bulan Ramadan ini, apabila penyambutannya itu kurang, mungkin disebabkan karena tidak bersemangat untuk menghadapi bulan Ramadan itu. Tapi kalau sudah menyambutnya meriah di awalnya, insya Allah akan berbekas di dalam hati. Karena penyambutan ini juga sangat penting, tidak sekedar penyambutan. Karena sudah dikatakan dalam firman Allah, udkhulu misra insyaallahu aminin. Ini indikasinya terjadi dua kali, kan begitu. Dua kali, pertamanya itu bagaimana di ayat dikatakan dalam ayat ini, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi. Kedua, waqala dkhulu misra. Kata-kata dakhala itu pertama dan kedua itu berarti di sini mengindikasikan kedua kali. Pertama dengan membahasakan dakhulu, dan kedua membahasakan dengan udkhulu. Nah, artinya bagaimanapun kita dalam berbuat baik kepada orang tua, maka kita harus memberikan semangat. Salah satunya yaitu kalau sudah lama berpisah, sehingga penyambutan itu pun bertambah hangat pula. Sebagaimana kita juga apabila ada yang pergi haji atau pergi umroh, melihat Ka'bah itu akan terharu lebih banyak. Jadi cara penyambutan itu adalah terpancar dari hati nurani mereka, bagaimana mereka itu menyambut sesuatunya. Kalau memang itu baik, insya Allah akan banyak doa akan terlantunkan di situ supaya dimudahkan segala urusan. Iya. Jadi, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq sesudahnya. Dapat kita ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul terakhir. Qala dukhulu misra insyaallah aminin. Masuklah wahai orang tuaku ke Mesir, insyaallah semua aman. Yang saya sebutkan tadi, melayani orang tua secara maksimal. Minimalnya gimana? Ketika orang tua berada di rumah kita, tidak kelaparan. Itu minimal. Maksimalnya apa? Kita menyediakan makanan yang sehat untuk orang tua, bukan sekedar enak. Karena kita mengetahui orang tua, apalagi dalam menyambut bulan suci, bulan lebaran nantinya, ada istilah mudik. Baik orang tua datang ke rumah kita atau kita mengunjungi orang tua, maka sebenarnya bagi sang anak, walaupun berada di rumah orang tua, harus menservis orang tua dengan cara tidak saja makanan itu harus enak, tapi lebih penting lagi makanan itu sehat. Sehat tidak harus enak, tapi sehat itu pasti akhirnya lebih baik bagi tubuh daripada sekedar enak. Jadi pertama kali tidak sekedar lapar, tapi juga bagaimana makanan itu menyehatkan. Itulah maksimal tadi. Yang kedua, aminin, bagaimana orang tua itu tidak saja susah di rumah kita. Itu minimal. Jadi minimal ketika kita menyambut orang tua atau ketika kita berada di rumah orang tua, jangan sampai kita menyusahkan orang tua. Itu minimal. Kalau maksimalnya bagaimana? Senangkan hati orang tua ketika kita berada di rumahnya atau ketika dia berada di rumah kita. Menyenangkan hati orang tua tidak harus dengan fasilitas yang wah. Didik anak kita untuk menghargai kakek-kakek dan neneknya. Ya, kalau misalnya kita memiliki fasilitas lebih, berikan dia kendaraan dan supir mungkin untuk pergi kemana yang dia kehendaki. Atau kalau memang kita memiliki waktu luang, duduk bersama dengan dia. Karena apa? Kedatangan dia bukan saja harus dimanjakan dengan materi, tapi lebih penting dari itu, kehangatan silaturahmi, kehangatan anak berada bersama orang tua lebih penting dari sekedar memanjakannya dengan materi semata. Untuk itu, sambutlah orang tua dengan hangat, layani orang tua dengan maksimal, peluk cium orang tua, karena berkat mereka lah kita menjadi orang sampai seperti saat ini. Saya Jenal Arifin bersama Fajrul Haq dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.